antara bentuk bersyukurnya kita kepada Allah adalah dengan mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka berbuat taat dan beribadah kepada-Nya. Dan ingat, nikmat itu bukan hanya sekedar harta saja, tidak. Bahkan tubuh kita adalah nikmat. Mata adalah nikmat, hidung adalah nikmat, telinga adalah nikmat, semuanya nikmat. Jadi, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha ar-risalah wa adal al-amanah wa adal al-amanah wa nashah al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita beritahukan sebelumnya, insyaallah taala pada minggu ini atau hari Kamis ini, sebenarnya adalah hari Rabu karena kemarin ada halangan. Nah, yaitu kita membahas tentang fikih. Bab fikih. Bab fikih adalah bab atau pembahasan yang sangat kita butuhkan, yang bercerita tentang ibadah kita, mulai dari sahih atau salahnya, benar atau salahnya, betul atau salahnya, sampai kepada tata caranya. Tata cara ibadah semua terdapat dalam bab fikih. Nah, kita langsung mulai pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari bab yang paling pertama, dimulai oleh para imam kita, para mazhab yang empat dan para ulama yang lainnya. Nah, dan bahkan ahli-ahli hadis pun memulai kitab mereka dengan kitabut thaharah. Jadi kita bahas malam ini adalah mungkin baru pembahasan sedikit ya tentang kitabut thaharah, yaitu tentang pembahasan bersuci. Ath-thaharah. Nah, walaupun sebenarnya para imam kita yang dulu, imam yang empat, itu sebenarnya mereka menggabungkan ya antara akidah dengan fikih. Jadi mereka terutama dulu bahas masalah tauhid ya. Dibahasnya tauhid dulu, kemudian baru mereka masuk kepada masalah tauhid. Nah, alhamdulillah kita ada hari khusus membahas tentang tauhid ya, beberapa minggu yang lalu, dan sekarang kita khususkan membahas tentang fikih. Nah, kita mulai saja tentang thaharah. Nah, thaharah. Siapa yang tahu thaharah? Atau bersuci, apa maknanya? Mana jalan yang terungkap bersuci ya? Nah, makna dari thaharah, yaitu dalam bahasa, jadi kalau orang Arab itu mengenal sesuatu istilah itu dengan dua jenis makna. Yang pertama adalah bahasa. Kemudian dari segi istilah, dari bahasa dan dari segi istilah ya. Nah, istilah itu tergantung dari ilmu yang dipelajari. Nah, kita misalkan ilmu nahwu itu berbeda istilahnya dengan ilmu ahli bahasa Arab. Kemudian lagi istilah ini berbeda lagi nanti dengan istilah hadis. Jadi disesuaikan dengan ilmunya. Dalam istilah lafaz nanti berbeda lagi. Kalau kita bahas istilah, berarti nanti kita akan bahas tentang istilah syariat ya, atau istilah syarak ya. Nah, kita mulai dari segi bahasa. Apa makna thaharah dari segi bahasa? Yaitu al-nizafah wal-nazaha, yaitu bersih. Nah, nizafah, nazaha, arti makna sama ya, bersih atau suci. Kata singkat saja ya. Tapi nanti subhanallah ya, kita memahami suatu makna dari segi bahasa itu mengantarkan kita kepada maksud. Nah, bahkan sebagian besar dari maksud pembahasan yang kita bahas bisa kita pecahkan lewat segi bahasa. Nah, tapi tidak boleh hanya berpatok dengan makna segi bahasa saja. Nah, jadi segi bahasa, thaharah bermakna adalah yaitu bersih atau suci. Nah, kemudian dari segi istilah syarak, istilah agama ya, dalam istilah syarat atau istilah agama, syarat itu sudah bahasa kita ya. Sebagaimana sepatah adat berarti syarat, jadi adat berdasarkan syariat. Syarat berarti kitabullah. Syariat berarti kan kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Nah, syarat mengatur, adat memakai. Jadi syariat mengatur begini-begini, adat menurut, bukan sebaliknya. Bukan adat yang mengatur syariat yang menurut tidak. Jadi kita kan banyak kebalikannya. Syarat adat yang memakai, kemudian baru syarat menurut. Tidak demikian. Tapi dahulukan syarat atau agama, baru nanti kita sesuaikan dengan adat. Subhanallah, minam demikiannya. Mereka cocokkan antara syarat dan adat. Nah, dari segi syarat, makna dari bersuci atau tahara yaitu raful hadas, yaitu mengangkat hadas. Nah, mengangkat hadas, nanti kita bahas tentang makna hadas itu ya. Nah, mengangkat hadas wa zawalun najas, najas awil qabr, dan menghilangkan segala bentuk jenis najis. Nah, jadi intinya bersuci itu dari dua hal. Yang pertama adalah yaitu dari hadas, kemudian dari najis. Nanti ada bedanya itu. Nanti ada bedanya. Nah, kata Syekh yang mulia, wal hadatsu huwa ma yaqudu thahara. Sedangkan hadas ya, bukan hadas tapi hadas. Hadas yaitu yang membatalkan bersuci. Nah, yang membatalkan bersuci. Dia terbagi dua. Hadas itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hadas akbar atau hadas besar. Nah, hadas akbar atau hadas besar. Apa dia? Seperti haid, kemudian nifas, kemudian junub. Nah, haid itu wanita haid. Dia setelah dia cerita haid, dia wajib mensucikan darahnya ya. Nah, wajib mensucikan darahnya. Kemudian nifas, yaitu wanita yang melahirkan sampai umur sekian ya, atau sampai hari sekian, biasanya dalam 40 hari ya, ada yang lebih atau kurang dari 40 hari, ada juga yang lebih dari 40 hari ya. Nah, dan standarnya adalah yaitu 40 hari. Kemudian junub. Nah, junub ini anak kami ini harus mengetahui. Nah, apalagi yang sudah balik ya, ini kelas berapa? Nah, SD ya, itu sudah benar-benar balik ya. Nah, apa itu junub? Itu wajib itu. Nah, junub adalah seseorang atau keluar mani ya. Mengerti ya, ini bahasa nasibnya sebiasa ya. Keluarnya mani, baik itu karena hubungan suami istri ataupun karena mimpi. Nah, kalau anak muda biasanya itu mimpi ya. Nah, mimpi basah diistilahkan. Kalau seseorang keluar maninya lewat apapun ya, tentu yang halal ya. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukannya mengangkat animation, yaitu dengan cara mandi. Cara mandi. Itu ya, hadas besar, yaitu adalah haid, nifas, kemudian junub. Selawat biasanya, ada orang melihat itu anak murid anggur, katanya hadas besar dan kecil itu tak hadas besar itu bayi gagal. Hadas kecil itu kentut itu bukan kecil katanya. Nah, so sekarang masih demikian. Nah, berbeda. Kalau hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil tidak. Apa saja di hadas kecil? Yaitu seperti buang air kecil. Nah, buang air kecil ya. Kemudian apa lagi? Buang air besar di AB. Kemudian usah kentut yang tidak bersuara, kemudian buruk kentut yang bersuara. Jadi dua jenis ya, kentut yang tidak bersuara, kemudian kentut yang bersuara. Apapun jenisnya kentut, yang penting dia yakin kita bahwa itu adalah kentut, maka dia itu membatalkan wudu dan harus lagi melakukan wudu. Nah, ada sebuah catatan ya, wasilah-wasilah saja. Terjadi was-was ya, So mengambil saya di anak murid anggur di sungai memang itu banyak-banyak tu. Sehingga dalam solat tu biasanya panuh sebab itu nanti berkurang jadi setengah. Kenapa? Dia duduk lepas di sini. Rupanya pas dicek-cek, mereka itu menghadapi yang namanya wat-wat. Wat-wat. Karena Nabi sudah menyebutkan mission ya. Di wat-wat itu kita jauhi saja. Nah. Kapan seseorang dia nyata-nyatanya dia kentut, benar-benar yakin keluar. Tapi kalau sekedar misalkan ada bunyi-bunyi dalam parut ya, mungkin kena sholat, mungkin wak terkadang menahan gitu kan. Nah, kalau ada bunyi-bunyi persoalan macam, alasan wak aku terpaling. Teruskan sholat wak. Itu wak-wak dari syaitan. Sebab nanti berbahaya. Nah, ada orang yang sampai lumuri. Lumuri ya. Tak sholat balik. Lahan syaitan berbunyi wak. Lah, ulang lumuri balik. Itu sering. Tidak terjadi. Jadi kan kita berpaling demikian benar-benar yakin ya. Sebab agama kita ini dibina atas yakin. Nah, itu ya. Kemudian khabat tadi itu atau najis itu harus memandikan atau mewajibkan mandi ya. Nah, kita bagi tadi kembali kepada dua penjelasannya. Yang pertama tadi mengangkat hadas. Hadas bagi dua, hadas besar dan hadas kecil ya. Nah, harus menggunakan air dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu. Baik itu dengan cara wudhu ataupun dengan cara mandi. Nah, cara wudhu ataupun dengan cara mandi. Apapun nanti ya, dengan menggunakan ganti daripada air. Apa dia? Yaitu tanah ya, tanah yang suci. Nah, itu pun lewat cara yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian apa lagi? Bersuci dari khabath atau najis. Bagaimana caranya? Yaitu menghilangkan apa yang berhubungan pada pakaian kita. Kalau pakaian kita bernajis, apa yang kita lakukan? Nah, nanti cara menghilangkan najis itu ada tiga ya. Ada yang mewajibkan mandi, nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang mewajibkan hanya memakan dengan air. Tempat yang kena najis dikasih air, seperti apa namanya itu, kejambannya atau buah yang kecilnya anak yang belum balik ya, anak atau bayi dari kelahiran yang belum makan apa-apa. Nah, kemudian ada yang dengan cara menyapu saja. Ya. Menyapu saja seperti bakar-bakar buang air kecil yang terkena. Mungkin ada yang terkecil dengan mengambil air kemudian di atas kita kena. Jadi tiga cara ya. Ada yang dengan mencucinya pertama. Kalau najis itu memang apa ya kan? Pakaian ala kuno kena najis, itu cuci semuanya. Nah. Tapi kalau seandainya terkena sedikit. Seperti misalkan buang air kecil. Bayi yang belum memakan apapun. Baru memakan api ya. Nah, minum api. Itu cukup dengan mencuci, tapi dikecualikannya itu hanya khusus bayi laki-laki saja. Nah, kita bersihkan itu dulu. Nah, kita kan kena bagian ini, silakan bagian sini, kita cuci ini, sini kan. Nah, mau buat sholat silakan, tidak masalah. Kemudian apa lagi? Yaitu dengan menghapus seperti kita sebut tadi. Kita misalkan mau mengisi ya, kita buang kecil misalkan. Nah, buang kecil mungkin. Kemudian ada tegasi ayahnya sebenarnya. Nah, itu jangan ragu. Nah, betul yang sampai yang boleh nak jadi lewat sholat sampai kan. Cukup dengan itu menghapus pakai ayah, anda ayah di tangan Allah, kemudian menghapus. Nah, ini kan caranya. Yaitu yang berhubungan dengan pakaian. Kemudian berhubungan dengan tempat. Kalau kita beribadah, sholat, kita harus memilihkan pakaian terlebih dahulu dari najis. Kemudian yang kedua, yaitu membersihkan tempat. Tempat itu tidak boleh bernajis. Nah, tidak boleh bernajis. Kemudian badan kita, nah, badan kita pun tidak boleh bernajis. Berarti misalkan, sama dengan istilah jilatan anjing. Nah, itu badan kita pun harus diberikan cara yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan nanti dengan najis. Itu ya. Mukadimah tentang pohara atau makna dari bersuci tadi itu. Nah, berarti di dalam agama kita memiliki posisi yang luar biasa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena bersuci syarat sahnya sholat seseorang. Illah bitfahur. Tidak diterima sholat seseorang seperti dengan bersuci. Nah, di sini saya menyebutkan kepada kita keutamaan, kemudian ahamiyah atau urgensinya bersuci dan hal-hal lainnya atau posisinya. Nah, kita mulai. Yang pertama, Islam itu agama yang menyokong masalah bersih dan suci. Ya tak? Tidak ada agama lain seperti agama kita ini. Kita disuruh misalkan wudu sehendak atau ketika kita hendak melakukan sholat. Terus, suci dari hadas, suci dari najis. Kalau tidak, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama yang mulia ini cinta kepada kebersihan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Jadi di antara keutamaan pada yang pertama ini, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Subhanallah ya. Kenapa demikian? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah orang yang tidak bersuci. Kalau tidak bersih, ya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, Islam itu agama yang mencintai keindahan, mencintai keindahan pada negara sesuatu. Baik badan kita, pakaian kita, rambut kita tidak boleh, apa namanya itu, tidak boleh grebo-grebo, tidak boleh kusut-kusut, pakaian tidak boleh kusut-kusut, harus laki ya. Walaupun sebenarnya boleh saja ya, tapi sangat dianjurkan untuk bersih, rapi, indah. Nah, dan Islam suka sebenarnya itu pada rupa yang sangat baik. Nah, pada rupa yang sangat baik. Dan dalam keadaan yang sangat baik pula. Sebagaimana Rasulullah pernah hadisnya, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, dicintai keindahan. Nah, Allah maha indah, kemudian mencintai keindahan. Nah, di dalam ayat atau dalam satu ayat, Allah pun menganjurkan penduduknya agar ketika mereka akan melakukan sholat itu mengambil perhiasannya. Apa maksudnya yang diperhiasan? Sebagaimana firman Allah, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian. Apa maksud perhiasan? Itu pakaiannya, pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, rapi ketika setiap masjid. Nah, maksudnya adalah ketika hendak melakukan sholat. Ini mencakup seluruh ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau hendak terima saji, wah, itu pakaian yang bagus. Nah, kapan perlu kita khususkan setiap kita akan sholat, itu kita khususkan pakaiannya. Pakaian yang rapi, pakaian yang bersih ya, sebab kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, poin ketiga. Bahwa sesungguhnya suci itu adalah sebagian daripada iman. Walaupun ada yang katakan hadis ya, an-nawaqatu minal iman, itu bukan hadis ya, itu adalah perkataan ya. An-nawaqatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada pada iman. Karena ada hadis lain yang sahih menyatakan at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah sebahagian daripada iman. Subhanallah ya. Allah jadikan suci itu sebagian daripada iman. Nah, kata ulama, kata Imam Nawawi, fal ajru fi tahuri yansahi tad'ifahu ila mithli ajri iman. Nah, pahala dari suci itu berakhir ya, penggandaannya sampai ke separuh iman. Apa maksudnya? Sampai kepada separuh iman. Coba ya. Ini tidak boleh waris-waris masalah bersuci ya. Oleh karena itu ya, bersuci itu terbagi kepada tiga. Terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah suci hati dari syirik. Ini paling besar, harus kita pisahkan. suci itu terbagi tiga, masuklah pada yang keempat ya, yaitu suci itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah suci hati dari syirik. Kemudian sucinya anggota tubuh dari segala bentuk maksiat besar dan kecilnya. Kemudian sucinya zahir, ya, zahir kita ya, atau tubuh kita, sucinya tubuh kita dari segala bentuk hadas besar kecilnya dan segala bentuk najis. Nah, ketiga ya. Nah, namun yang menjadi pembahasan kita pada malam ini dan malam berikutnya insyaallah taala yaitu berkaitan dengan najis atau suci daripada hadas dan najis pada zahir kita atau pada tubuh kita. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah poin yang kelima. Suci itu adalah ibadah. Ya enggak? Suci itu ibadah. Jangan katakan ibadah itu hanya sekedar kita rukuk sujud, tidak. Ibadah itu segala bentuk kegiatan, nah, segala bentuk perbuatan yang bisa membuat Allah redha. Nah. Atau kita katakan segala bentuk ketaatan yang bisa membuat Allah redha. Makanya doa itu ibadah. Istighfar, membuat pertolongan itu adalah ibadah. Jadi benar. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Hanya minta kepada Allah saja. Dan bersuci adalah salah satu jenis ibadah. Ada orang fikih ya, nah, orang fikih terkenal, ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, apa yang tidak sempurna wajib karenanya maka itu wajib. Tadi kewajiban sholat. Sholat tidak akan sempurna kalau tidak ada bersuci. Nah, kalau tidak ada, tidak ada bersuci. Nah, ada sebuah pemahaman ya. Mungkin bagi kita satu orang bersuci itu adalah wudu saja. Tidak. Nah, makanya nanti bab bersuci itu tak panjang sekali. Insyaallah mungkin membahas mungkin sampai berapa pertemuan, 1, 2, 3 sampai selesai insyaallah kita selesaikan. Nah, makanya Allah menjadikan kenapa bersuci itu sebagai bentuk ibadah, karena Allah SWT menjadikan ia sebagai syarat pada banyak ibadah, bukan hanya sholat saja. Apa yang ada lagi? Seperti sholat, ya? Sholat seperti sholat seseorang itu dia harus suci ya. Kemudian nanti seperti membaca Quran walaupun nanti ada perbedaan ulama ya. Ada yang sifat wajib sucinya, ada yang sifat yang sunnah. Seperti berzikir kegagalan. Mungkin nanti lebih dianjurkan ketika seseorang dia berzikir dia dalam keadaan suci. Atau ketika dia berdoa dianjurkan sangat ketika dia dalam keadaan bersuci ya. Nah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, لا يقبل الله صلاته بغير طهور. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seorang kalian, ya, melainkan setelah dia bersuci. Nah, begitu juga kata beliau, tawaf di Baitul Haram atau di Makkah Al Mukarramah pada musim haji atau umrah itu syaratnya adalah bersuci seperti syarat seseorang sholat ya, kecuali nanti ya penyesuaian nanti dalam waktu sabar haji. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya dia dalam keadaan haid, apa yang harus dia lakukan padahal perjalanan mau sebentar lagi dia harus pergi pulang ke negerinya jauh misalkan. Nah, sedangkan dia tinggal ibadah rukun lagi yaitu tawaf ifadah, apa yang harus dia lakukan? Nah, kata ulama itu pengecualian ya, pengecualian khusus bagi perempuan yang haid dan sulit nanti melaksanakannya. Nah, makanya dia boleh melakukan tawaf dengan keadaan di Indonesia insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bahwa sesungguhnya bersuci itu adalah sangat penting dalam agama kita. Nah, apa di antara penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah tidak tahunya seseorang tentang makna suci dan penerapan suci dalam kehidupannya akan menjatuhkan dia dalam dosa-dosa besar dan bahkan itu menjadi penyebab dia mendapat azab kubur. Nauzubillah dzalik. Nah, apa dia tanya? Sebagaimana dalam hadis ya, supaya Nabi SAW lewat di dua kuburan ya. Nah, yang mana orang yang di dalamnya itu diazab, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Nabi menyebutkan dua penyebab dosanya. Yang pertama adalah kana yamshi bin namimah, yaitu pengadu domba. Yang kedua apa? Yang tidak membersihkan diri dari buang air kecil ya, atau tidak bersuci dari buang air kecil. Apa maknanya itu? La yastabra atau la yastabri min al-baul. Tidak bersuci dari buang air kecil itu berbahaya itu. Nah, di antaranya apa? Di antaranya misalkan buang air dia kemudian tidak mencucinya, tidak mencuci kembali mengisi kelaminnya, kemudian lagi tidak mencucikan pakaiannya. Tuah. Sebab nanti dia akan sholat. Bagaimana sholatnya akan diterima? Silakan najis sudah pasti berkotor pada tubuhnya. Jadi sangat dianjurkan bagi anak kami ketika sudah buang air kecil, tolong kembali dicuci. Bagaimana mencucinya? Bagaimana membersihkannya? Itu masih nanti dalam bab menyelamatkan najis ya, biasanya dengan air. Nah, kalau tidak ada air, bagaimana? Dengan batu. Dengan batu ya. Nah, kalau tidak ada batu, bagaimana? Mungkin dengan daun kayu. Daun apa? Daun ya, daun kayu. Atau nanti sekarang ada seperti tisu ya. Nah, seperti tisu. Jadi sangat mudah saja zaman kita ini. Kalau tidak ada air, maka upayakan dengan hal-hal yang tadi, batu, kemudian daun, ataupun dengan tisu ya. Sangat mudah sekali zaman kita ini. Nah, maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, bahwa bodoh atau tidak mengetahui tentang bersuci akan menjatuhkan seseorang dalam dosa-dosa besar. Nah, menjatuhkan seseorang dalam dosa-dosa besar. Sebab di antara penyebab azab kubur seseorang yang tidak bersuci dari buang air kecil. Baik itu tidak mencucikan kelaminnya ataupun tidak mencucikan atau mencucikan pakaiannya. Sebab sudah disepakati bahwa sesungguhnya air kencing atau air seni adalah najis. Adalah najis ya. Nah, maka muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala ya. Selanjutnya kita bahas lagi tentang isi pembahasan kita pasang tu mungkin cari bukti yang sampai itu ada buku ni fikih mulasar ya, fikih mudah masih panjang bukunya. Pembahasannya panjang betul sekali. Masalah pengawasan saja sampai 10 pembahasan ya. Nah, setiap pembahasan kira nak. Tapi yang alhamdulillah aku menyeru itu. Maka saya cari alhamdulillah buat sobok buku Syekh Boy ya. Itu bukunya Masya Allah. Bukas mana, cepat mana. Membuat ranji-ranji sangat pintar beliau. Sehingga dengan secara langsung dia sudah memberikan secara umum makna atau pembahasan tentang bersuci tadi. Nah, jadi, gua bahas masalah pengawasan ini menjadi 5 adalah makna tohara tadi lah abad. Nah, nanti kita masuk pada yang kedua ini. Makna dari tohara atau bersuci. Coba singkat saja ya. Kemudian yang kedua adalah dengan apa bersuci. Nah, itu penting untuk kita tahu itu. Dengan apa kita bersuci. Yaitu apa itu? Madadu tohara. Nah, alat untuk bersuci. Kemudian kalau bersuci dengan apa, Pak Ibu? Dengan apa kita bersuci? Cuma ada dua. Apa dia? Air atau panas satu jenisnya. Jenis tanahnya nanti berbagai macam ini. Seperti debu, kemudian pasir, semacam ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang kita sucikan? Atau yang ketiga ya. Apa yang kita sucikan? Apa yang harus kita sucikan ini? Nah. Atau dari apa kita bersuci? Jadi kita bahas. Nah, dari apa kita bersuci? Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang keempat adalah untuk apa kita bersuci? Agama bersuci itu. Nah, nanti seperti sholat, tawaf di Ka'bah dan amal-amal lainnya. Itu tujuan kita bersuci. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana cara bersuci. Bagaimana cara bersuci nanti kita bahas tentang bagaimana cara berwudu, kemudian bagaimana cara mandi, maksudnya itu mandi wajib ya, bagi orang yang hidup dan bagi orang yang meninggal. Subhanallah ya, berbeda ya. Lewat pembahasan yang ringkas itu, Syekh sudah membahas secara umum masalah thaharah. Nah, kini mulai kepada bab kedua. Bab pertama adalah itu tentang makna bersuci. Makna bersuci itu maknanya adalah bersih atau suci, itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, trik hadas besar atau hadas kecil. Nah, sekarang adalah pembahasan yang kedua. Dengan apa kita bersuci? Atau alat bersuci? Nah, alat bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah tanah. Nah, yang pertama air, kemudian yang kedua adalah tanah. Nah, yang pertama air. Bapak, kita tentang air, ada hal-hal ya, yang berkaitan dengan air yang harus kita ketahui. Nah, setiap air yang turun dari langit, nah, atau yang keluar dari perut bumi. Kalau dari langit apa dia? Hujan, kemudian salju, kemudian es. Beda salju dengan es ya. Kalau salju itu yang lembut. Kemudian kalau es itu dia keras ya. Nah, kalau ada hujan es misalkan, itu baik untuk bersuci. Kalau ada salju itu boleh untuk bersuci. Kemudian yang keluar dari bumi, dari perut bumi seperti air laut. Air laut pun asin bersuci untuk berwudu. Nah, atau air sungai. Air sungai. Sungai apapun ya. Sebab sungai itu banyak ini. Jadi insyaAllah tidak akan ternajisi ya. Walaupun banyak bangkai semacam, insyaAllah boleh berwudu di sana. Kemudian dari sumur. Dari sumur. Bersuci dari air sumur ya. Nah, dari air sumur. Kemudian dari mata air. Coba nanti ya, kenapa kita sebutkan ini air laut? Coba nanti ada serbuan-serbuan dalam masyarakat kita ya. Apa orang yang tidak memiliki ilmu misalkan supaya itu tak boleh. Coba air itu katanya kalau bercampur dengan sesuatu itu tak boleh, kan najis katanya. Nah, air itu tak boleh katanya. Coba dalam masjid katanya, Rasulullah beda katanya. Nah, itu punya teorian. Nah, ada dalil-dalil yang menyatakan demikian. Firman Allah Subhanahu wa Taala, apa kata Allah? Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Jadi segala apa yang turun dari langit insyaallah adalah suci untuk kita berwudu. Nah, ataupun nanti untuk mandi ya. Nah, jadi air ini ya, maknanya syaratnya air ini adalah suci pada dirinya, kemudian mensucikan selainnya. Coba nanti ada jenis air suci dirinya, tapi tidak bisa mensucikan selainnya. Nah, kita pun sekarang di semangga, kan? Air kopi, kan? Nah, itu tidak bisa mensucikan ya. Nah, suci pada dirinya dan mensucikan selainnya. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang air laut ya. Tadi air langit berarti halal. Boleh kita minum, boleh kita bersuci. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut? Huwa tahuru ma'uhu al-hilu mitatu. Nah, jadi air laut itu suci airnya. Maksudnya suci apa ya? Suci untuk mandi, suci untuk minum, bahkan ya. Kalau sanggup kan. Apa suci untuk berwudu? Suci untuk mandi. Tidak apalah. Nah, al-hilu mitatu. Kemudian halal bangkai yang dari sana. Maksud itu maksudnya ada di laut itu halal ya. Nah, ikannya apa macam ya, itu halal ya. Nah, itu semuanya disini ya. Perlu diapakan, perhatikan. Ah, yang disampaikan salah mana semuanya disini. Makanya nanti yang gue nak menyebutkan perawinya. Nah, tidak menyebutkan kuasa siapanya, sebab semuanya disahih dan dikumpulkan oleh syekh yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala mengumpulkan dapatlah tu rencana untuk menyusun tentang kitab taharah ni. Nanti kita akan masalah nanti insyaallah taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air sumur, bahwa air sumur itu suci. Apa kata Nabi? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', bahwa sesungguhnya air sumur tersebut suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Nah, ulama nanti mengecualikan ya, mengecualikan nanti bagaimana apanya. Di sini ada beda pendapat ya, beda pendapat ulama nanti. Mungkin saya sebutkan istimewa saja. Maksudnya apa yang lebih aula kita ikuti. Misalkan ini hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah berkenaan dengan salah satu sumur di Madinah pada waktu itu ya. Nah, sumur pada waktu itu yang mana sumur tersebut ya memang di sana dilempar pakai apa darah kai, kemudian bangkai, kemudian anjing pun mati di sana, bangkai macam-macam kan. Namun ketika sahabat bertanya tentang sumur tersebut, adalah sumur Jubu'ah namanya. Nabi SAW menyebutkan, kata beliau, airnya suci dan tidak dinajisi oleh apapun. Nah, ulama menyatakan bahwa sesungguhnya sumur tersebut airnya lebih dari 2 ulah. Nah, dikau yang menyebutkan. Jadi kalau air lebih dari 2 ulah, walaupun berbeda warnanya, secara tanah dia suci. Nah, dia suci ya. Lebih dari 2 ulah, insyaAllah ta'ala dia suci. Nah, namun kalau kurang nanti ya, nah itu kata ulama al-aulanya lebih utamanya itu tidak suci. Kula, kul, ba? Perliter? Kira-kira 500 liter ya. Nah, kira-kira sekitar 500 liter barat seperti itu. Tidak, nah, ya. Jadi kalau sumur tadi itu kata Abu Daud ya, Imam Abu Daud, itulah pernah dikali sumurnya tidak terlalu gadang gitu. Tapi lebih insyaAllah airnya dari 2 ulah tersebut. Nah, masa muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyebutkan bahwa sesungguhnya air itu tetap dalam kesuciannya walaupun dia dicampuri oleh sesuatu yang suci. Nah, kuat. Kalau dicampuri oleh sesuatu yang suci, misalkan awak punya batukon, kemudian dicampuri oleh sesuatu yang suci. Nah, oleh sesuatu yang suci ya, maka air tersebut tetap suci. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu ketika para wanita memandikan cuci Nabi SAW yang meninggal pada waktu itu, apa kata Nabi? Bakunlah ia, aku mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih ya, apabila kalian membutuhkannya. Nah, dengan daun bidara. Nah, kemudian jadikan siraman terakhir dengan kapur barut. Nah, dengan kapur barut. Nah, jadi kata ulama, Nabi SAW menyuruh para wanita pada waktu itu memandikan anak beliau dengan air kapur barut di akhirnya ya, kapur barut. Nah, sedangkan itu suci dan tidak merusak kesuciannya. Dan diketahui bahwa sesungguhnya mayat tidak boleh dia mandi melainkan dengan air yang suci sebagaimana orang yang hidup mandi. Jadi awak mandi dengan air suci tidak boleh. Tidak boleh. Makanya mayat pun, jenazah pun harus dimandikan dengan air suci. Nah, di sana ada lima. Bahwa sesungguhnya air apabila dicampuri oleh sesuatu yang suci, maka Allah. Nah, itu memang ya. Tidak perlu lagi ragu-ragu ya. Tidak perlu kita lagi ragu-ragu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita menghukum najisnya air. Nah, walaupun padanya terdapat, kembali menang dari itu, walaupun terdapat padanya najis. melainkan apabila berubah rasanya. Pakmu rasulnya, nanti kan rasul tuh, kalau dengan saya kan, mbak rasulnya itu kan, ipai-ipai ambal itu kan. Kemudian yang kedua, warnanya. Jadi biasanya air yang menajis itu orang warnanya berbeda. Nah, kemudian baunya. Nah, seperti tadi tentang umur berdoa tadi ya, umur berdoa di sana itu dilemparkan bekas-bekas apa haid lah, darah haid. Kemudian bangkai anjing. Nah, kemudian apalagi maksudnya bangkai sesuatu yang menjijikkan. Sehingga Nabi berkata, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, airnya suci dan tidak dinajisi oleh apapun. Nah, tadi menyebutkan ada perbedaan pendapat ya. Nah, ada yang menyatakan yaitu tidak ya, tidak mesti lebih dari 2 kulah tadi itu atau 2 kulah. Nah, sedikit apapun air. Nah, selama tidak berubah baunya, kemudian rasanya, kemudian bentuknya, maka air itu tidak bernajis. Namun kita boleh ingatkan lebih baik orang pakai hadis yang tadi ya, pendapat airnya lebih dari 2 kulah ya, lebih dari 2 kulah ya, walaupun kok dalilnya kuatnya kan, kuat dalilnya. Nah, maksud muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sembahkan setiap masalah air ya. Yep. Lihat jenis bau dulu nak. Lihat jenis baunya. Coba nanti kan ada bau, mungkin makna mungkin itu makna najis tadi itu, bau najis tadi itu. Mungkin bau yang busuk dan mungkin. Nah. So, nah. Nah, tidak busuk. Insyaallah itu suci itu. Insyaallah suci itu. Coba ya, kemudian kita kan kami ada di sana di Sumani. Ya. Di Sumani itu kan air sungai tidak taruh. Allah berkampu apa macam tu. Rasul pernah bersubur itu tidak pura bersubur itu kan. Jadi insyaAllah tidak apa ya. Tidak salah itu kan. Tidak salah. Ah, keluar rasul mulai isawah itu kan. Mulai isawah. Ibu-ibu isawah apa? Isawah itu bisa berwuduk. Airnya banyak masalahnya. Nah, airnya banyak ya. Jadi subhanallah ya, agama kita ini memang bukan hanya kita mengukur apa saja itu kan, tapi yo dari segi ilmiahnya pun ada itu. Nah, dari segi ilmiahnya. Coba nanti dengan banyaknya air, kalau lebih dari 2 kulah itu, nanti kan air tersebut akan lebih bersih. Itu. Nah, ah. Ya, ini bukan suci. Ah iya, kalau lebih dari 2 kula itu tidak terjadi lagi karena di Allah masalah. Ah ya, masih bisa. Terus buktinya umur berdoa dari itu. Ya, masih bisa dipakai gitu. Wah ya, itu apanya itu. Tapi insyaAllah nanti minggu akan datang nanti boleh lebih menjelaskan lagi ya. Nanti lewat tulisan akan lebih menjelaskan lagi nanti pun kematian. Oh, itu namanya beda lah itu air mustakmal namanya itu. Kalau bahasa air mustakmal itu yang pernah pakai itu suci pak. Suci. Iya suci. Yang suci kan. Kenapa? Banyak levelnya. Tengok ya, para sahabat Nabi SAW itu semua barbuk rabi sampai istilah ketua parang memperabukkan bakit ayu wudhu Nabi. Bakit ayu wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak. Nah, perlu ada keinginan. Sekarang awak anu itu anggapan awak itu kan kadang sosok jijik itu kan. Karena dalam agama ada demikian itu kan. Itu misalkan. Nabi itu berwudu Pak caranya. Penikiran. Enggak, Nabi itu berwudu memasukkan tangannya di dalam air. Makanya kalau Nabi wudu itu jumlahnya sangat sedikit banget, kurang dari 1 liter ya. Kurang dari 1 liter. Nah. Itu Nabi wudu itu. Dengan ambil tangannya. Kenapa air di mutak malam itu air lari pakai itu? Ah, iya. Lari pakai selain itu kan. Tidak masalah. Itu insyaallah air yang suci dan bisa untuk berwudu ya. Nah, itu tadi karena buku apa ya? Buku singkat mana itu disebut tadi. Insyaallah nanti akan begini dengan tulisan itu. Coba apakah tidak ada tulisan itu kan banyak bacaannya juga insyaallah taala. Jadi Pak ya, Pak, dia tadi mungkin demikian, insyaAllah tidak bernadir ya, sebab Nabi sudah menyatakan demikian. Pokoknya selama tidak berubah warnanya, kemudian tidak berubah rasanya, kemudian tidak berubah baunya. Nah, itu air antara air, nanti insyaAllah boleh ikutkan dengan tulisan. Kemudian kedua adalah tanah. Nah, jadi kita berubah itu hanya dengan dua cara saja, tanah. Yang pertama adalah air, ya. Nah, boleh saya lihat ya. Jadi tadi saya menyebutkan ya. Tadi aku tadi. Itu mutlak air ya. Kalau seandainya mutlak air. Itu pendapat pertama katanya. Bahwa kalau seandainya air tersebut ya. Lebih daripada 2 kulak. Nah, apapun kurang dari 2 kulak tadi ya. Nah, kemudian ada masuk permasalahan. Selama tidak berubah yang tinggal dari itu. Rasio tidak berubah. Kemudian warna tidak berubah. Kemudian bau tidak berubah. Maka dia tidak bernajis. Nah, kemudian ambil lagi dalam semua untuk ihtiyat itu untuk wanti-wanti. Bagi wantinya, ya lebih baik kita gunakan air yang lebih dari pada 2 kulak. Nah, wa berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-qubat." Antara al-qubat. Apabila air sampai 2 kulak, itu 2 kulak sampai lagi, maka dia tidak akan bernajis. Tidak akan majlis itu. Jadi kalau Kalau dia itu masih hidup kan? Ya. Kenapa kalau dia itu masih hidup itu lagi pula? Pula. Tapi kalau kondisi yang itu tersebut salah kan? Tapi kondisi yang itu adalah misalnya dalam kondisi Jadi kan itu tetap ya berpegang dengan yang tadi bahwa sebetulnya. Di sumur, satu sumur berdoa tadi dilemparkan di situ najis, kemudian Allah darah air apa sama macam. Sehingga aku kata Nabi SAW yang ditanya oleh para sahabat, air yang suci. Airnya, air yang suci. Lepas hebat. Ya, suci dia suci kan. Iya. Tapi kalau tadi suci dia itu, Jadi di situ disebutkan kata ulama air ya apabila dicampuri oleh najis, Nah, kok beda dengan air sungai atau apa tadi ya? Bau-bau najis itu beda ya. Kata mereka apabila ya dimasuki atau dicampuri oleh najis, nah kemudian merubah sifat yang tiga tadi itu, nah yaitu baunya, rasanya, warnanya, maka itu najis sesuai kesepakatan para ulama dan tidak boleh menggunakannya dan tidak boleh mengangkat hadas dari yang demikian, tidak boleh, tidak juga bisa mengangkat najis demikian. Nah, baik itu airnya banyak ataupun airnya sedikit. Nah, namun, kemudian apabila airnya dicampur oleh najis sedangkan dia tidak berubah, itu kesimpulannya ya, tidak berubah warnanya, baunya, kemudian rasanya, nah baik itu banyak, kalau seandainya dia banyak maka boleh berhenti padanya, namun kata ulama kalau seandainya sedikit maka tidak boleh bersuci juga tidak dari air yang demikian. Adapun batas air, batas apa itu? Batas banyak tersebut adalah yaitu 2 gelas dan lebih. Sedangkan yang sedikit yang dimaksud adalah yaitu kurang dari 2 gelas. Dalilnya adalah yaitu hadis sesungguhnya air suci la yunajjisuhu syai' yang tidak dinajisi oleh sesuatu, yaitu selama tidak berubah rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya, secara pala air tersebut suci. Kemudian ditambah dengan dari Nabi SAW, apabila sampai air 2 gelas dan lebih, atau 2 gelas dan lebih, maka dia tidak membawa najis atau tidak bernajis. Tapi kok berhubungan dengan air yang digunakan? Salah tak? Salah. Sebab ya, perlu juga sedikit enak. Sebabnya Nabi SAW kalau mandi itu memang tak pakai dulu, tak pakai gayung ya, pakai apa saja. Bahkan yang mengikat beliau mandi dengan Aisyah itu kan. Nah, itu baru berabu itu kan. Itu airnya abak cepercik kan sampai tersebut itu. Sehingga cuci tetap cuci itu dilakukan untuk mandi semacam itu kan. Nah, itu kemudian nanti insyaAllah melakukan dengan tulisan. Asal ada pertanyaan lagi, Bapak? Asal kita tidak dibagi saja syaratnya. Nah, pertama ada terjadi kampung ada waktu praktek ada seminggu untuk menjawab pertanyaan gitu. Silakan sih, misalkan nanti pertanyaan kemudian ditulis, nanti ambil jawab itu. Bisa ya? Sini pada pertanyaan tolong dituliskan, kemudian nanti ambil buat pulang, kemudian ambil jawab nanti. Nanti di sela-sela pengajian yang lain nanti ambil jawab apa-apa yang itu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tanah. Nah, tanah itu disucikan juga ya. Kapan kita boleh menggunakan tanah? Kapan dia? Ketika ada uzur tidak bisa memakai air. Ada dua sebab. Yang pertama, memang air tidak ada. Nah, airnya tidak ada. Bapak-bapak yang mencari, misalkan air mati atau semacam hujan tak hujan turun dong. Air itu untuk minum sajonya. Apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan tayamum. Nah, begitu juga mandi wajib. Mandi wajib ya, ada susah dulu di daerah mana itu, daerah Jazair ya, di daerah Afrika Utara ada ya. Jadi orang itu memang dingin, kan? Daerahnya dingin, sampai salju di situ. Nah, jadi kalau mereka datang junub malam, pagi atau mandi lang, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tayamum, gitu kan? Jadi tayamum itu bukan hanya untuk berwuduk saja, enggak. Tapi kita juga dilakukan untuk mandi wajib kalau seandainya sulit kita melakukan mandi dengan air. Nah, pasti ada sebab-sebabnya ya. Sulit untuk menggunakannya, ya. Tidak masalah ya. Nah, itu ya. Nah, siapa yang tidak mendapati air atau tidak bisa mempergunakannya mungkin karena sakit, maka tanah yang suci ya, syaratnya suci, bukan tanah yang bernajis ya, secara pahala. Dia berdiri di tempat air, dalam artian dia menggantikan posisi air dalam menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Apa hadas besar tadi? Yaitu junub, haid, nifas. Nah, hadas kecil yaitu buang air besar, buang air kecil, kemudian lagi yaitu kencing di antaranya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu tsa'iran thayyiban." Nah, mereka tidak menjumpai atau kamu tidak menjumpai air, atau jika kamu tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan air yang dengan tanah yang suci. Nah, kata ulama, thayyibul ardi itu tanah yang suci tersebut adalah yaitu tanah dari jenis tanah itu sendiri atau selainnya. Apa jenisnya sekarang? Seperti romal ya, romal itu pasir contohnya. Seperti pasir ya, itu insyaallah juga bisa digunakan. Dan bahkan ulama menyebutkan ada juga boleh menggunakan debu ya. Boleh juga kita menggunakan debu di antara punya. Nah, kemudian ada sebuah catatan penting dari atau beberapa catatan penting dari beliau. Nah, kata beliau, asal pada air yang suci tersebut tidak berubah, nah, dari asalnya sucinya maksudnya tidak berubah melainkan dengan dalil dan keyakinan. Ada dalil syar'i yang menyatakan kumalikum. Nah, itu artinya kecil atau bukan tadi ya. Air yang dikatakan yang tidak berubah warna apa semacam itu kan. Nah, itu tidak bernajis gitu kan. Kemudian yakin. Kenapa? Di situ yang banyak artinya baknya misalkan. Baknya sebab-bab orang-orang di kampung kami di Medan ya. Itu bak orang kadang gitu kan. Nah, mengecek dulu. Ya kadang kalau misalkan kecil yang meninggal itu kami langsung buang gitu. Padahal tidak salah sebenarnya kan, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, air banyak. Kalau itu mengkulaknya sekian kan? Nah, di situ poinnya kan? Nah, itu berkenaan dengan masalah air tadi ya. Jadi pembahasannya berapa ibaratkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi baru kita tentang air ya, atau tentang tanah sedikit ya. Insyaallah taala nanti minggu-minggu selanjutnya akan kita bahas dan nanti insyaallah memang biasanya memang persiapkan tulisan ya, tapi karena beberapa waktu itu karena disibukkan lain juga kan, jadi tidak sempat menyiapkan tulisan ya. Nah, ada beberapa pengajian seperti di malam sehingga diundur juga kan, insyaallah taala nantinya dihitung. Kemudian jangan lupa kalau ada pertanyaan sini ada sesuatu datuk semacam, tolong nanti dicatat, nanti akan ambil jawabnya, nanti akan ambil jawab. Nah, sebab soalnya itu kan fikih yang aku lari adalah fikih Al-Quran Sunnah saja itu. Jadi mudikku saja. Sebenarnya tidak ada pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan dari ikhwan. Itu kita dapatlah menyesuaikan itu. Selama sedang menyampaikan pendapat yang benar-benar saja itu. Nah, makanya dengan ada yang pertanyaan itu nanti ya kilo jawab ya kan. Makanya kalau ada pertanyaan nanti kalau nanti ditulis sebenarnya kita kambo insya Allah taala menghubungkan kita dulu insya Allah akan disampaikan secara aku itu. Atau jawab nomor 5 kami sampaikan nanti sebenarnya baru mulai mungkin. Itu saja. Kemudian nomor 5 kemudian baru lo. Semoga ada manfaatnya keidahnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi rambut ini kurang dua mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته